wabaad. Kita sekarang memasuki season ketiga, insyaallah dalam durasi waktu maksimal 15 menit untuk kita siap-siap melakukan sholat duhur berjamaah, dan setelah itu kita akan memasuki season atau lanjutan dari season ketiga pasca atau selesai sholat duhur insyaallah. Pada kajian pertama tadi sempat saya singgung, dan insya Allah antum juga telah mendengar berbagai faedah ilmiah dari Ustadz kita, Ustadz Raifi Hafizullah Ta'ala, bahwa gerakan yang bernuansa radikal dan diwarnai dengan teror, dengan ungkapan lain bermunculannya paham terorisme ini, tentu semua itu muncul bukan tanpa sebab. Tentu semua itu muncul bukan tanpa sebab. Terorisme muncul antara lain disebabkan karena semakin menjauhnya umat Islam, terkhusus generasi muda, dari ilmu Islam. Ketika umat Islam, terkhusus generasi muda, semakin menjauh dari ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah, tidak mau atau enggan mempelajarinya, walaupun tidak harus belajar Islam itu maknanya di pondok-pondok pesantren, tidak demikian, tetapi Islam itu Al-Quran dan Sunnah, bisa dipelajari dengan berbagai cara dan pola, banyak media untuk mempelajarinya. Namun kenyataan umat Islam tersibukkan dengan berbagai urusan dan kepentingan dunia yang bersifat duniawi, sehingga lalai dan lupa untuk belajar Islam, untuk mengerti makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran, mengerti dan berilmu makna dan kandungan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan itu rentan seorang muslim yang kondisinya seperti ini, jauh dari bimbingan Islam, pagi berangkat sekolah, pulang sore bermain, malam juga begitu belajar untuk kepentingan-kepentingan ilmu selain Islam, seolah-olah tidak ada porsi untuk mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu bahasa Arab, rentan untuk termakan oleh rayuan-rayuan dan syubhat-syubhat atau kerancuan kaum radikalis teroris. Ambil contoh ketika kaum teroris menyebutkan ayat Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat ini ketika dia coba menengok di dalam Al-Quran, ternyata benar-benar ada, bukan rekayasa kaum teroris. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kaum teroris menggiringnya. Coba perhatikan pemerintah kita, apa sudah berhukum dengan hukum Allah? Mulai dibicarakan satu persatu. Dalam tempo singkat si anak muda ini menyimpulkan bahwa negara kita dengan segala aparaturnya belum berhukum dengan hukum syariat Islam yang Allah turunkan. Maka secara otomatis menjadi kafir. Ketika sudah tersimpulkan bahwa pemerintah ini adalah kafir, kaum teroris akan menyampaikan pembahasan tahapan kedua, yaitu ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi dan membunuh orang-orang kafir. Si anak muda ini pun terlena. Ya, namanya orang kafir, Allah menyatakan harus dibunuh. Allah mengatakan waqtulul musyrikina kafatan. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin. Wahai sekalian nabi, perangi orang-orang kafir. Dia baca ayat demi ayat. Iya, ternyata memang benar, orang kafir harus diperangi. Ini akibat dia sibuk tiap waktu dengan ilmu dunia. Kita tidak menyatakan perkara yang mubah, yang halal itu adalah haram. Tidak, silakan. Kamu belajar ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, silakan. Tapi jangan lupa syariat Islam. Jangan lupa belajar Islam. Dan jangan ditempuh ilmu-ilmu tadi dengan cara yang melanggar syariat Islam. Kalau Anda sibuk dengan ilmu-ilmu dunia tadi, kemudian lalai untuk belajar ilmu Al-Quran yang Allah turunkan untuk kita semuanya, maka di situ sangat mudah kalian menjadi mangsa. Pada tahapan pertama ayatnya dilihat di dalam surat Al-Maidah. Ada. Coba dilihat terjemahannya versi depan, versi Kementerian Agama. Dilihat, iya benar juga, sama maknanya. Bahwa orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan adalah kafir. Dibuka tadi ayat pada tahapan kedua yang berisi perintah jihad. Nah, ternyata benar, ada di dalam Al-Quran. Akhirnya dia dalam waktu yang singkat menjadi seorang teroris. Maka dari itu sebab pertama mudahnya umat Islam, terkhusus generasi muda, terjangkit paham radikal atau paham terorisme adalah karena mereka jauh dari ilmu. Maka wajib kepada para pendidik di sekolah-sekolah atau orang tua di rumah-rumah dan yang lainnya untuk membekali pelajaran ilmu agama yang cukup. Silahkan di luar waktu sekolah, di sore hari ada pelajaran tafsir Al-Quran. Selepas sholat maghrib ada pelajaran hadis. Besok sore ada pelajaran bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu. Bahasa kitab suci kita. Ayo belajar. Ini sebab pertama. Sebab kedua adalah munculnya penafsiran-penafsiran terhadap dalil-dalil Quran dan dalil-dalil sunnah yang tidak mencocoki metode penafsiran generasi terbaik umat ini. Tidak mencocoki model penafsiran yang diambil langsung dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para sahabatnya sebagai murid-murid dan mahasiswa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat belajar Islam langsung dari Nabi, bukan dari ustadz, bukan dari guru, bukan dari kiai, bukan dari ulama. Langsung belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pemahaman mereka, penafsiran dan amaliyah mereka terhadap Al-Quran murni, bersih, tidak tercampuri dengan hal-hal yang merubahnya. Maka wajib kepada umat yang hidup sepeninggal mereka, wajib atas generasi yang lahir setelah generasi sahabat untuk memahami Islam, memahami dan menafsirkan Al-Quran dan Sunnah Nabi berdasarkan cara dan metode pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dengan ini kaum teroris dengan segala bentuknya akan kesulitan dengan izin Allah untuk mempengaruhi anak-anak muda terkhusus atau kaum muslimin secara umum. Maka penting untuk digiatkan majlis-majlis ilmu yang menjelaskan dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah berdasarkan penjelasan, keterangan, pemahaman para sahabat Nabi, penjelasan, keterangan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali Khulafaur Rasyidun, penjelasan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah dan yang lainnya dari para sahabat Nabi, kemudian keterangan para murid-murid sahabat yang mengambil ilmu Al-Quran dari para sahabat seperti Al-Imam Muqatil, Al-Imam Mujahid, Qatadah, Sa'id bin Jubair, Abu Abdurrahman Sulami dan yang lainnya dari para ulama di masa tabi'in yang mereka adalah notabene murid-murid para sahabat, bukan murid ustaz, bukan murid guru, bukan murid kiai dan yang semisal, orang-orang besar. Ketika kebiasaan menuntut ilmu Al-Quran, memahaminya dan memahami hadis Nabi berdasarkan pemahaman dan penerapan mereka, umat akan terbentengi dengan benteng yang kokoh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika yang mewarnai majlis-majlis pengajian adalah ra'yu, logika, katanya, menurut saya, menurut hemat saya dan seterusnya, ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Tidak cukup tafsir harfiah, tafsir terhadap ayat Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, enggak cukup. Harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir ternama seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari atau Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dari tafsir-tafsir ulama yang merujuk kepada penjelasan Rasulullah dan para sahabatnya terkait ayat-ayat Al-Quran. Demikian akhir daripada season ketiga ini atau enam, kita hentikan sejenak untuk kita menunaikan sholat duhur berjamaah. Sebagaimana telah diumumkan tadi oleh panitia, jamaah yang ada pertanyaan silakan dikumpulkan sejak sekarang. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil